sang remaja yang sedang dilanda cinta. Bahagia di hatinya tiada terkira. Pada mulanya tak akan bertahan lama, sebentar umpan musnya. Bila sepasang remaja yang sedang dilanda cinta,